2 Timotius pasai 2. Timotius ane ulun bah ke gata jet ke tega le rahmat yang geberi ubak getanyo sabab tanyo mencaboh ngon Isa Almasih ajaran yang yuh maca ile ka gata dengo ni ba ulun di ke rakyat ba bah ke gata patih ubak ureng-ureng yang jet gata patih dan yang carong di puruno ureng lain. Gata mesuti mesajan menderita sibagos si dadu Isa Almasih yang setia. Sidro si dadu yang tengah mutugah hana temaji pegabu adro ji ngon urusan-urusan dro. Sabab jinya ji kena pemangat ate pang dro ji dro. Sidro ureng pemain olahraga hana temajit ke juara wateji mutunang. Menyojihnya hana ji taat uba aturan-aturan. Urang mega yang kaji kerja berat. Urang nyangkeh yang pumpuntat yang hak diterima wasi senaman. Pikir ke penyang ulun pegahnya. Sebab Tuhan tema geberi kegata kesanggupan ketamu pum ban mandum. Ingat kehnya. Habaget yang ulun pesamponya na ke haba kehai Isa Almasih. Keturunan Nabi Daud. Gopnyan ke Almasih yang ka udip lom tema ni bak mati. Sabab tepu sampo habaget nyan ke ulun menderita. Bah ke sampo jiranti lagi sidro ulun jihid. Tema firman Allah hana hasi jiranti. Nyan ke sabab ji ulun tabah. Lun tanggung ban mandum nyan demi kepentingan ureng-ureng yang ka gepilih lepote Allah. Mangan awak nyan pi metemu selamat. Yang geberi melalui Isa Almasih dan yang mesajan-sajan dengan keagungan yang abadi. Kebit betul yang ulun pegahnya. Menyo getanyo ka mati mesajan gopnyan. Getanyo tema udip cit lom mesajan gopnyan. Menyo tanyo tetap tabah. Getanyo tema tamat perintah cit mesajan gopnyan. Menyo getanyo tak ingke ke gopnyan. Gopnyan pi tema geingke ke getanyo. Menyo getanyo hana setia. Gopnyan tetap setia. Sebab hana hasil gopnyan membeda ngondro geh kedro. Bahkeh gata peingat ureng-ureng kehai mandumnya. Dike Allah beri ke nasihat bak awaknyan. Mangat bek ji mendakwa kehai istilah-istilah. Nyang lagenyan hana meguna. Nyang naji pekaru pikiran ureng-ureng yang dengo. Usaha keh le gata dengan bibit. Mangan Allah geangke gata sibaga ureng yang patut tamu mat ke gopnyan. Usaha ke mangat gata bek male ke hai buat gatanyan. Dan gata puruno ngon jelai dan betul ke hai ajaran yang benar ni bak pota Allah. Puji oh ke tutu haba yang hana manfaat dan yang terhina Allah. Tutu haba yang lagenyan tema teba manusia bak buat yang lebih jehut. Ajaran awaknya bagah tak jimu'a lagi penyakit kanker yang tak membahaya. Lam kawan awaknya jita mongcit kenan Himeneus dan Philetus. Awaknya kasisat nibak ajaran yang betul. Dan jiputa balik yang kaji iman lesi ladum ureng. Awaknya jipegah bahwa terbudoh nibak mati kata jadi. Tema, dasai nyangkong yang kaga pegot le Allah. Hana hasil ji yok-yok. Di atasnya na tertulis lagenyo. Tuhan geturi ureng-ureng yang atragopnya. Dan ureng yang dipegah bahwa jihnyan milik Tuhan. Ureng yang mesuti jipiuh jipubut yang salah. Lam rumah yang raya na metemu mebago rupa perabot. Na yang terpegat nibak pira atawamu. Teman nacit yang terpegat ni bak kaya atau tanah. Na yang dipeguna ke yang istimewa. Dan nacit yang dipeguna ke keperle biasa. Ureng yang dipegleh droji ni bak mandum yang jehut. Ureng yang teman terpeguna ke keperle yang istimewa. Gop nyanjut ke atra yang khusus. Dan na guna ke podroji. Jih yang terkebah ke terpeguna. Ke tip-tip buat nyang jeroh. Peji oh ke, pepe nyang jiharok oleh orang muda. Usaha ke, ubak udip lagi nyang gelake oleh Allah. setia ni ba ajaran gopnyan dan tegasih sesabi manusia dan naati nyang tentram udep ke ngon awaknyan nyang jilake tulung ubak Tuhan ngon ati nyang murni baik ke peruh drot ni ba bubut nyang medobat le urang-urang bangai yang hana ditepe tapa gata tatepe bahwa ban mandumnyan diputeka dakwa. Orang yang mubut ke Tuhan hana patut je mendakwa. Jihnyan mesti ramah atuh mandum orang dan hasil je puru nogop ngon jeroh dan sabar. Jihnyan mesti ngon lemah lembut je puru no orang yang galak melawan. Mudah-mudahan Allah geberi wate ku orang-orang nyan ke jimu tobat nibak mandum deca-deca awak nyan dan jituri ke ajaran yang benar. Dengan lagi nyan, awak nyan kajir ke sadar lem tema dan lepah nebak perangkap iblis nyang kaji drop awak nyan dan jipaksa awak nyan jisutot kehendak ateji.